Bahkan pakai kepiah umur 25 tahun. Ada tak? Dan tak pernah berkata. Hadiah besar ni. Jangan beri hadiah besar. Besar. Besar. Besar yang aku basuh. Sila, sila. Sila lagi. Ada belakang tak tak? Ada. Ada. Mana? Tak tahu. Itu 40 dah tu. Itu tak boleh tu. Kalau tak ada, kau umur 20 tahun. 20 tahun. Umur 20 tahun. Kau tak ingat umur ni? Cek IC tu, cek IC. 20 tahun. Dia pun tak tahu umur berapa. 20 tahun. Tak ada lingkungan dia lagi. 18 tu. Ha, ya? Mari, boleh. Atau adalah kita tukar. Kau pakai piah mereka. Ha, mari, mari, mari. Jaga apa kapi yang mereka ni sekali tiram li ya. Naik. Oh, kenallah. Kono-kono insin ni. Bajet. Nama apa dia? Pari. Duduk mana? Duduk Pelawangan. Kalang Berangang. Kalang Berangang. So nak tak dua minit, satu minit je kan ambil hadiah kita dah dulu ramah. Memang lahir situ. Oh, memang lahir situ. Cik, ni dia. Nak tanya sebab benda dia panggil kapur tu Kalang Berangang kan? Pasal asas situ anak situ tau. Kalang Berangang. Buat Berangang lah. Ngaruk lah tu. Wan, ni tak tahu kapung sendiri. Ingat, tahu tak? Dah tahu. Mak, masih mana tu kalau mengatakan nama itu kita dah. Masih beranak tu nama Kalang Berangang dah. Bukan Kalang Beranak. Dia tak tahu nama kampung dia. Jadi maknanya kalau bolehlah setiap orang, setiap kita duduk di kampung mana kita duduk, kita tahu sebab benda kampung kita orang panggil kita. Nampak? Sebelum kita duduk tahu Tokyo, duduk tahu Amerika, duduk tahu tak? Itu yang terbaik. Sebab benda kampung kita orang panggil gitu. Macam orang panggil mana Wakah Nyuk-Nyuk. Apa orang panggil Wakah Nyuk-Nyuk? Dia boleh jawab. Wakah Nyokmo. Ini sebab apa dia panggil Kalang Berangang? Balik tanya orang kampung deh. Soalan kedua. Bilakah meninggal seorang daripada aktivis kita yang sentiasa bersama dengan perjuangan ulama, orang Kalang Berangang? Allah ya rahmat ayah orang Kalang Berangang. Bila dia meninggal dunia? Kenal tak ayah orang? Kenal tak? Kedai tepi jalan. Dah warna gitu. Mereka nak com aku. 3 bulan lepas. Salah. Balik tanya orang kapung. Jangan nak kelentong gitu. Dia bersama seorang mau dengan Tok Guru. Sia-sia dia di kuliah Tok Guru di Rusila. Orang tua dalam perjuangan. Mudah-mudahan rohnya ditepati dengan para ulama, para syuhada yang dirahmati Allah. Soalan yang ketiga. Layang apa? Bersa tak boleh jawab. Soalan yang ketiga. Bila akan melangsungkan perkahwinan? jawab. Tak ada calon lagi. Tak ada calon. Oh, tak ada calon. Orang nak mengundi tapi tak ada calon lagi. Tak ada calon lagi. Answer tapi tak ada calon. Maknanya gitu. Tak ada nyakit-nyakit ada. Takut buih-buih mulut ada. Tak ada calon. Tak ada jawab belaka. Tak ada jawab dengan orang punya dia. Nak boleh berjawab juga. Jangan tunggu lama-lama. Kahwin. Kenapa? Kawin, kawin lah, kawin. Berapa lah umur, berapa? Umur berapa? 20. 20? 23. 23. Mana dah dalam nikah 3 tahun? Muka dia ni mungkin umur tua, no? Umur tua, tua. Umur tua. Muka dah macam umur. 23 sebab. Muka kenapa macam 36 je? Baik. Dinok juga ada nak soalan dia nak senang sekali eh. Soalan lah ya. Apa tanya ni? Kau biar dia jawab ah. Masuk pas dah kada. Masuk dah. Oh, betul. Betul. Jawab dah betul dah. Betul. Oh, boleh lah. Oh, betul jawab dah. Mana bukti? Kak mana kak? Ah, sudah flower lah berani. Ah, tinggal kak. Itu dia. Lain kali jangan tunjuk orang. Oh. Tadi start dia tunjuk member-member dia. Dia. Itu kita tanya dia tu. Okey. Seterusnya start main macam mana pula? Sorang lagi. Lelaki rasa. Lelaki. Kita cari dia lelaki. Yang umur 40. Ada umur 40 yang pakai spek gelap ada. Ada di mana-mana. Umur 40 ada, 40. Tak ada, 40. Apa lagi? Cacai dia ke mana dah? Ha, dia buat ambil gambar. Tak ada. Baik-baik, 40. Tak ada. Kau 40. Tak ada, 40. 38, 37. Tak ada. Tak ada. Tak ada juga. Oh, ada misal lebak. Misal lebak. Baik. Oh, ni istimewa hadiah, baik. Tak misal. Tak ada bisa. Baik. Kau pakai baju coklat, baik. Baik. Kau pakai baju coklat, baik. Baik jaket coklat, baik. Baik. Kau rambut pek, baik. Mari. Comel tu. Putuk cabut luar. Aduh, lagu mana cabut luar. Tak apa, cabut luar luar. Amai. Makeup tadi kau pergi lah tu. Asalkan. Minta kerja kaki pun. Asalkan. Ah, dia. Itu dia. Lagu capuk seluar. Selo. Seluar lipai tu. Jangan main. Bicara lipai lah. Lipai. Macam mana lipai? Bicara lipai. Lipai pun capuk. Aduh. Tak kajian kau pergi ceramah. Capuk selipas seluar. Mana? Sila. Saya bukan selipar tak apa. Hadiah dia pun selipar. Sila. Oh, jauh kau nak. Baik. Silakan. Nama Mama Taifu. Oh, Allah. Sekali jawab. sir, sir. Oh ni kemah, kemah boleh, kemah boleh. Kalau mak saya pun umur berapa dah? Umur 28. Bu dekat dengan ini. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. 28. Ah, ini mesti. Kawin dah ni, kalau 28 kawin dah. Dah kawin lagi. Oh, Allah. Mereka nandang. Ne? Ah, kerja benda. Ha? Kerja benda. Pomeh ke kereta? Pomeh? Bagi kereta. Bagi kereta yang takkan oh. Pomeh bagi robot lah. Oh. Ada kalau kipah ke lori. Ya. Oh, pomeh juga. Oh, tu dah, dah, dah laku kereta. Oh, ah. Ha. Ha. Dah dua ni, Becky, Becky tu dua ni. Becky Bukit Bayung tu. Bukit Bayung. Orang panggil Becky dia kalau nak pergi senang. Oh, Becky. Ha. Mai Becky Mai. Dah kereta benda biasa Becky. Kita nak tanya ni. Kereta pun noh. Tu. Ya. Kalau kereta apa tutup je kereta. Dah. Berapa lama baik kereta punuh? Ha? Baik kereta punuh berapa lama? Tengok atas punuh dua halaman ketuanya Alim. Tengok atas punuh berapa lama? Tengok atas punuh. Kalau punuh tu sakit baik kereta berapa lama? Baik lagi ya. Sari. Boleh ya. Boleh aduh. Kalau kereta sehari dah punuh dia baik kereta sehari. Wijok. Bukan baik kereta. Bukan sebab kereta sari je yeah. Ni balik kau pun tau. Ada orang dah boleh nak beki tak jadi. Maju dia tahu tak apa. Saya dia ada kau. Ada kau tu mana banyak juga lah. Biasa itu pomen. Pomen. Tekol-tekol jadi kau. Betul tau. Nak pening pala tau. Yang ada singgah sepanah dalam blok. Nah. Ha tu kan ni bunyi kok kok kok kok kok. Buka balik ada sepanah. Nah. Ha. Dah je kayak gitu. Akan datang. Ha. Baru ni raya mana ni? Raya rumah. Raya rumah raya. Tak lebih. Cuba dah berkut pergi jalan mana-mana besuk ke kejar ke tak pergi semua JKK tak pergi dia dah pernah JKK sini dah pernah JKK sini tak pernah kita apa kita apa dah pernah JKK dah kenal beli baju baru ni habis banyak mana raya baju benda baru ni beli baju raya baju benda beli baju mandi gitu je. Ya lah. Ni comel ni macam ke. Tak lah. Style orang tu. Macam orang je. Haa. Main jalan lagi. Dah lah pula. Kalau aero tak sedap. Pasal muka nelang. Nampak? Nampak? Muka bekeng. Ha. Hebat. Muka hebat. Orang kata muka gini. Muka hebat. Muka bekeng. Ini kalau nikah takut gini. Kalau nikah ada nikah. Bila-bila takut. Ni tak lagi. Dengan habis semua yang beli kuih apa semua. Berapa habis? Dah banyak ni ada menatu itu. Boleh tahan ke buat lah. Menatu habis. Kasut apa beli? Takkan lipat. Pakai lipat? Ya, rambut rare gini pakai lipat. Muncul tak jawab kaki ayam. Rambut lah. Cuba modek kan, cuba modek kan. Dah apa sih ni, jomel jomel. Dah, tak ada hal. Malu benda, bukan kata ni, masuk city ni. Masuk YouTube. Jomel. Rambut ni kalau gigi gigi su kan, cicok lari lagi. Dia takut jatuh. Apa biasanya orang muda-muda dia ni? Nah, jadi dia tengok orang-orang muda sekarang ini bersama dengan ulama, apa perasaan? Tanya mula. Muda ni ramai-ramai dia ni buat program-program, suka bersama dengan program-program ulama, program Islam. Nah, awak rasa macam mana? Sebab ada orang dia kata orang muda ni nak dak istilah, dak apa, dia tak nak ikut ulama sangat saja buat bolak buat ramai. Neh, ha, ni mana ni kita buat ni ada hok dak apa suka. Komplain, komen, begitu begini, begini, begini. Nah, ha, jadi kita tengok sekarang ni fenomena orang muda banyak pergi kuliah, banyak pergi ceramah agama, banyak bergerak bersama para-para ulama. Jadi suka tak? Suka lah, bangga-bangga. Dulu muda lagu laka. Mapih-mapih tau. Jadi mapih-mapih dah. Jadi mari camur-camur ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu ada rasa nak ucap apa-apa tak? Pada kawan-kawan sepenuh hari raya. Ada kenal-kenal. Awet-awet ada awet-awet. Awet. Ada tak takkan ada rambut gini. Dah tu rambut tu. Ya tau. Ke bahan di Gaston. Mu jangan marah. Siapa suruh naik? Nah, dia tak ada anak nikah kau ni. Nak nikah kau ni kalau tak ada pasangan ni. Kita akan kita nak gida berdebak ah nikah kamu. Naknya anak orang itu mesti nak kenal dulu, tak ada kenal sekarang. Ada jodoh ada nikah, dah jodoh kan. Ada lagi jodoh dalam proses. Orang mana? Ha, apa tu? Orang mana? Ada. Abang tanya pula. Ada dah kata ada. Calon ada dah, calon. Ada dah calon ya. Ada slow gitu ah. Jadi masalah lah ni tak cukup duit ke? Gitu. Kena minyak. Dah gitu minyak dulu. Dah. Berapa dia minta? Dia minta berapa? Tak bincang ke abang tu? Oh, tak bincang. Ya, kalau tak cukup nak minta derma ni. Boleh kau. Eh? Dia yang relax-relax. Apa yang tadi? Kau pisah pun nak ada hadiah. Nak ada hadiah. Nak ada hadiah. Nak ada hadiah. Hadiah. Yang maju dengan maju. Sedih hati. Maju pun. Dia nak buat air botol. Maksudnya nyanyi lagu depan. Itu apa yang anda randa? Tak anda. Dah bila buat ke mana ada hati masuk. Dia kata penyanyi-penyanyi yang minat kalau orang Melayu siapa dia? Adi. Ali. Ya dah. Eh, dah. Ah. Dah minat lagu Ali ni. Lagu Ali lagu ni. Minat Ali lagu. Tak minat dia. Mulia ke tak? Minat ke dia? Luar tu. Pelik ni. Minat ke dia? Apa hukum dia ni? Patut tak mau nikah. Minat ke tak jatang? Hai, lama tu nak main dengan anjing ni boleh. Ah, ya kata minat ke Ali. Pasal Ali tu kepunyaan orang. Bok sudah bok sudah minat Ali. Lama tu nak main dengan anjing ni boleh. Baik, sebelum kita ambil hadiah, beri satu ucapan hari raya. Satu ucapan hari raya kepada kenal-kenal depan dan sebatang. Pasal payok ni nak beri naik dalam TV 3 gini payok. Ucap lah. Cuma nak kena ubi ucapan selamat hari raya kepada Rosmah Mansur. Ucap je. Apa je Rosmah Mansur? Apa je Rosmah Mansur? Latin tu lah. Latin ni. Ucap je. Selamat raya dah. Tengok ni no. Ha, siapa dia? Kepada siapa? Takkan adik tak ada, abang tak ada. Abang, mana abang? Ha, ucap selamat hari raya pada abangku. Ucap boleh. Nak ni, nak balik. Kamu tak mau nak layan. Walang, duduk. Ucap selamat raya gitu dah. Tak ada apa ya. Kita. Tutup show. Baik, terima kasih banyak-banyak sudi naik. Ustaz, tanya dia ada Facebook tak? Facebook ada tanda ni. Jangan, dah lebong. Bukan tanda. Ya. Betul tak ada? Ada. Ada. Kalau ada Facebook, boleh add lah. Dia sepana dia. Sepana dia, gastung. Okey, silakan. Terima kasih. Ambil dah bila bok. Okey, okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aduh. Banyak. Ha? Kacik ke tukar? Ha? Kacik ke tukar? Dah. Oh, berita. Tukar macam bunyi. Nak tukar, nak apa lagi. Ya. Oh, gerak. Terima kasih. Tukar lain. Tak macam. Baik, sebelum kita ke acara seterusnya untuk mengakhiri, kita lancarkan kutipan derma untuk kegunaan perjuangan kita. Kerana sedia maklum, sekarang ini pilihan raya boleh dikatakan sudah dekat. Bila-bila masa saja, tunggu waktu yang sesuai. Jadi pihak petugas dikehendaki memulakan tugas sekarang. Okey, silakan petugas-petugas untuk mulakan kutipan derma. Kutip biar rata gitu deh. Jalan slow. Tadi saya baca dalam satu blok. Kutip amat. Mana lagi petugas? Dua orang itu. Tadi saya baca dalam satu blog musuh kita, musuh Islam, musuh tu, guru musuh lama. Dia kata kutip derma ni kemudian beri ke tok guru. Tok guru faham kutip derma. Dia kata dia nak memperbodohkan orang ramai. Alhamdulillah, inilah kejian-kejian, celaan-celaan yang juga telah dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Nabi ni bawa agama baru untuk kutip kekayaan. Sebenarnya guna untuk kita berperang. Kalau dulu insyaAllah berperang untuk beli pedang, kuda dan sebagainya, kita nak naik tera, nak beli apa benda ni, tiang tera, nak itu saja yang kita mampu untuk berperang sekarang. Baik. Sambil-sambil kutip derma. Dan kita ada satu lagi penonton yang akan kita panggil. Penonton ni agak istimewa, tapi harap tunggu sampai ke akhir. Kita akan panggil sekejap lagi selepas habis jawab soalan. Sangat-sangat istimewa. Boleh dikatakan dia ni insan istimewa. Kita tanya soalan terus ini. Baik. Soalan mengenai apa yang berlaku di Syria sekarang dalam pengetahuan Ustaz, kenapa Islam berbunuhan sama sendiri seperti yang sibuk berlaku di Syria, kerana kita tak tahu sangat peristiwa itu. Silakan Ustaz. Molek soalan ni. Kita ni kadang-kadang ada orang ni, ibu bapa, orang tua, tok ni, tok cik, tok wang, dah, ataupun anak-anak muda, remaja kita tak faham benda yang berlaku di Syria sekarang. Kita pun mula-mula tidak faham pasal benda ni jauh. Kadang-kadang yang berlaku di kampung orang sebelah kita, kita tak faham. Bila kita tak dapat maklumat yang betul, kita duduk di Batu 10, pak berlaku di Liang Guling dia malam, kita pun tak faham. Jadi kita ingat ke rentetan-rentetan macam revolusi ataupun rakyat bangkit. Di Mosul, di Algeria, di Yemen. Di Syria ni, sekarang ini masih lagi hebat peperangan. Jadi ada orang kata macam-macam, kenapa Islam berperang sama sendiri, berbunuh sama sendiri. Yang berlaku di Syria, nampak tak, adalah suatu perkara yang sangat hebat sekarang. Satu perkara rentetan daripada kemenangan-kemenangan yang dijanjikan oleh Allah ke atas kerajaan-kerajaan yang zalim dan sombong dengan Allah. Dulu kita tak dapat, kita tak tahu cerita tentang Syria. Kalau berita dunia dulu, dia tak tunjuk Syria. Syria ni macam ditudung daripada pengetahuan dunia. Macam dikongkong. Berita tak boleh masuk, berita tak boleh keluar. Hari ini kita boleh tengok Syria lebih banyak berita daripada lain. Kita pergi kat YouTube, kita akan type Syria saja, maka keluarlah habis video klip nampak dalam Syria, dalam Damaskus dan sebagainya. Sampai saya dipercayai lebih daripada 12,000 dah video klip tentang apa yang berlaku di Syria ada beredar dalam YouTube, dalam RealTube dan seumpamanya. Jadi hak mana satu kumpulan hak betul. Sekarang ini pejuang ataupun rakyat Syria berperang dengan tentera kerajaan. Nah, kita tak tahu hak mana hak betul. Kita jauh tak boleh nak reka. Jadi apa yang telah saya tengok dan baru ni dapat dengar 2-3 orang lagi ulama besar berfatwa. Di antaranya Syekh Ali Sabuni rahimahullah ta'ala, seorang ulama hebat yang saya pernah mengaji kitab tafsir beliau, tafsir As-Sabuni. Dia kan seorang ulama yang hebat. Dia mengeluarkan fatwa bahawasanya tentera kerajaan adalah haram dan berdosa kerana mempertahankan rezim Bashar yang melakukan penipuan, syirik, perkara-perkara yang tidak masuk akal seperti merogoh, membunuh budak-budak, nak dilenyek dengan kereta kebal dan sebagainya. Maka tentera yang masih lagi bersama dengan rezim Assad ini adalah berdosa dan dikira sebagai yang dijanjikan oleh Allah dengan api neraka kerana membantu kerajaan atau pemimpin yang zalim. Kemudian ada lagi ulama-ulama yang selepas mengatakan kerajaan ini sebenarnya hanya 5% sahaja daripada komuniti kesekalian rakyat Syria. Kesekalian rakyat Syria 90% lebih kurang adalah ahli sunnah wal jamaah, dan yang memerintah Syria adalah anak beranaknya saja lebih kurang 5% yang berpegang dengan mazhab Syiah Alawi yang bukan daripada kalangan orang Islam. Pura-pura saja Islam. Kita pun muskil juga. Dan kita dapat 3 atau 4 video klip menengok, tengok cara dia semayang. Betul lah bukan Islam rupanya yang memerintah Syria sekarang, kerana mereka terang-terang pijak Quran, bakar Quran, askar dia ambil Quran dan pijak ramai-ramai, budak kecil pun pijak, kemudian disembah akan presiden Syria oleh setiap tentera yang baru nak direkrut, kemudian ditangkap pejuang. Kalau nak lepas tak mau kena hukum bunuh, kena sujud di atas gambar presiden. Rupanya betul lah sama macam Firaun yang mengaku Tuhan. Maka sekarang ada Firaun baru di Syria yang mengaku Tuhan. Maka kebangkitan rakyat kerana terlalu lama dizalimi adalah satu kewajipan. Syekh Ali Sabuni memfatwakan bersama dua lagi orang ulama besar bahawasanya pejuang-pejuang sekarang yang mati berperang dengan tentera Syria adalah haram dimandikan mayat kerana mereka adalah syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang berlaku sekarang. Jadi kita yang jauh ni nak berdoalah untuk kemenangan umat Islam Syria, menenggelam dan mengalahkan kerajaan Firaun baru, tentera yang telah menyokong atau mendokong kerajaan Bashar al-Assad. Nah, yang sangat kufur, yang sangat syirik, yang sangat zalim kepada rakyatnya. Kita jauh, tolonglah berdoa. Nah, mudah-mudahan Allah jatuhkan kerajaan Syria yang sangat zalim ini. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, betul ke roh nenek moyang kita balik semula ke rumah di hari raya? Sebab tu orang tua larang berdebuluh, sebab roh tu akan jadi takut nak balik ke rumah. Soalan. Nah, bedih buluh jadi roh nak balik rumah. Tadi benar main bedih buluh. Ya. Yeah. Oh, nano kat mu. Main. Meriam buluh. Sini tak panggil meriam. Sini bedih. Bedih. Kalau meriam-meriam tu orang luar. Kalau sini panggil bedih. Bedih. Bedih buluh. Mahal ke bedih? Mahal tak mahal ke bedih? Mahal super bedih. Mahal ke bedih sini. Kalau kita pergi kalau KL kita tengok barang tu mahal sangat, kedai lain jual 6 riyal, kedai dia 15 riyal. Dia panggil mahal apa? Mahal sangat. Tak sedap itu. Waktu lah bahasa KL kalau 6 piano. Piano opok mahal super bedih. Kan sedap bunyi tu. Dah bedih, tak tahu pun bedih. Adik yang beli meriah Pak Askor bawa. Mahal dia ke 40 ribu tu dia. Pak Uti apa? Dah tak suti meriang. Mahal, neh. Meriang, meriang, meriang bulu hak main. Neh. Ah, lepas tu bubuh benda dalam. Oh, bubuh kat bai. Tak buat air sirap. Gitu lah. Lepas tu bunyi tembok ah. Bunyi nak kejar. Pusing. Orang kejar. Orang kampung kejar lagi. Kena, kena kejar. Ya. Dah lari tau. Lari. Dah, aku dah tembok orang kampung. Dah kita ada bedih dah kan. Kita ada bedih. Dah ada kejar, bong, tembok dia pula. Dah gitu. Bedih, bedih, bedih buluh ni bunyi yang kuat. Lepas tu tak ada benda. Tak ada benda. Bunyi yang kuat. Macam pok lah. Bunyi. Bunyi yang kuat. Buluh buat pasal lemak. Bagi soalan dia kata betul tak hari raya roh nenek moyang kita balik rumah kita. Sebab tu orang tua-tua marah main tip bulu. Sebab bila mah bunyi tu roh tak jadi balik keju ke bedih. Yang ni orang tua ni ada ke apa model ni. Dia kira nak reka hak mu barang-barang gitu. Jadi benda hak molek saja kita ambil, tak kira daripada orang muda daripada orang tua. Hak molek, hak juru, kalau tak ngaruk kita ambil. Neh, tak kira dengan umur. Sebab hukum bukan berkait dengan umur. Neh, kalau budak kecil umur 7 tahun pun, nah, dia pandai, dia jadi tok imam. Toki dia 70 duduk belakang. Neh, walaupun dia pakar toki, gitulah Islam. Walaupun dia orang muda, nah, tapi yang betul dia bawa, maka kita terima. Orang tua dah, nah, lama dah megang lah kapung ni. Gidang dengan sekolah jepun. Neh. Ha, walaupun dah dicerita hak ngaruk, kita dah terima. Jawab ni tidak benar. Tidak ada sebarang hadis atau ayat Quran yang cerita maknanya roh balik pada hari raya. Tetapi perkara ni tidak mustahil, dan kalau Allah nak izin boleh berlaku. Cuma Quran dah cerita gitu, kita dah serayak lah. Bila hadis dah kabar gitu, kita dah ayat cerita lah. Neh, ha, tapi Allah boleh jadikan segala-galanya. Neh, tapi oleh kerana benda-benda ghaib, maka kita kena ada ayat Quran, kita kena ada hadis, barulah kita nak bercerita. Kemudian kalau roh ni memang dia tak takut ke bedih. Neh, ha, tak takut bedih. Yang takut bedih ni, nah, kita berenuh hari tu. Main zaman main bedih bulu. Nah, ha, di bedih tu mana? Kat rumah Cina ada anjing. Budak-budak. Neh, ha, bang tembok puas kau tak tembok nak jari kereta nak pergi tembok mana pula nak dah ligit dia tengok kita puas nak tembok situ pergi cari rumah situ ada rumah Cina. Nah, anjing dia tu kalau kita pergi kat rumah dia jauh sikit dia senyap, kita pergi jadi busuk dia dulu pergi ngadak dia anjing tu, anjing lah bakal berdiri bunuh keluar. Nah, boboh dengan kaki pun tiga berdiri. Ngadak. Neh. Ha, dak eh? Ngadak. Tengah-tengah nak cucuk boboh kapai apa semua tuang di tubik. Nah, anjing dia sedar bila dekat rah-rah dek bunyi, anjing calok au. Ah, ha, dah apa dah lama tu dah kena nak kena. Nah, tuang di tubik. Ada tak ada tak ada. Nampak tanya anjing ni, anjing dia jawab, "Aduh, bodoh betul." Gitu lah lebih kurang. Neh, kita tak pandai roh si anjing ni. Neh, lagi tu lebih kurang. Jadi tu anjing hitam itu tak nampak. Nampak warna tu, bawah tu dah berdiri. Neh, neh tak atas pasir. Jadi bila tu anjing masuk, anjing ni duduk kat pagar. Nah, tu ceng tu, ceng tu atas tiga sumbu se-ceng. Tak boleh tak ceng tak ceng tak? Gala. Ceng. Tidak ada lagi hakim. Kena duduk gantung. Duduk gantung. Neh, duduk gantung. Baru faham bahasa gantung. Kerja. Jadi walaik ceh tiga sumbu nyala, baru nyala tembok berbang tu bunyi tu seminggu lebih tak bunyi anjing ni. Seminggu lebih gegar pagar. Kita lalu esok tu lalu. Dah semalam tembok ni lalu kan. Kita lalu, kita tengok ada anjing ni je. Macam gitu. Dia kena buat gitu. Ya? Bang dia apa di TV. Oh, ni betul kan? Baik. Melawak lah je. Kata, Benda-benda tu roh tidak balik. Kalau balik dengan izin Allah, tapi kita tidak tahu. Nek? Jangan kita tambah-tambah benda-benda yang karut ni. Hak gini kita ngarut gini, teruk buanglah dalam sungai, teruk buang dalam laut. Wallahu a'lam. Baik. Isteri saya tak minta maaf pada pagi raya, tapi hanya minta maaf pada raya ketiga. Itu pun sebab nak minta duit raya dari saya. Wajibkah minta maaf di pagi raya? Wajibkah minta maaf di pagi raya? Soalan dia, isteri dia tak minta maaf dengan suami pada pagi raya, tapi minta maaf pada hari raya yang ketiga. Jadi berdosa tak bini dia tak minta maaf pada pagi raya? Jawabnya, tidak wajib. Tak ada ulama hukum wajib kena minta maaf pada pagi raya. Tetapi wajib minta maaf bila kita buat silap korang. Jadi kalau dia buat silap pagi raya, baru wajib minta maaf pagi raya. Nah, umpamanya dia gosok baju raya, buat gaduh dia, buka seleka habis panah. Nah, baju kawan tu, baju Melayu nak pergi mayang raya, letak tu seh, aduh, tanggal setapang tak ada atas bunggung. Nah, baju raya buat 200 lebih dengan sokok-sokok tinggi. Nah, jadi marah tu lelaki ni. Nah, pakai tracksuit mayang raya tu. Dah, baju habis bangis dekat. Nah, kalau gitulah, barulah wajib minta maaf pada pagi raya. Jangan kita duduk terikut-ikut bila pagi raya, minta maaf atas dasar kena minta maaf pagi raya. Darah doa amal ni ya, pagi raya minta maaf tidak salah. Molek lah pula. Dan tu kan adab, bukan sunnah. Ya, bukan sunnah, tapi adab itu tidak dilarang syarak. Maka teruskan adab yang baik itu. Yang salahnya kita duduk tunggu pagi raya baru nak minta maaf. 3 hari lepas raya, belum raya, baloh ngetuk lagi. Nah, baloh tap berkah mengamuk. Bini pelakon pinggang, laki tangan berdi. Mana? Ni bini laki pula pelakon berdi. Laki bini nusuk bawah robok. Nah, akhir-akhir tidur suku. Bini tidur atas katil, laki bawah katil. Nak marah sangat. Patutnya minta maaf selalu. Tapi nak minta tunggu pagi raya. Nah, situ silap. Mana ada orang suruh tunggu pagi raya. Nah, apa kata kalau malam raya mati? Keju kebedih? Nah, jadi salah kita duduk tunggu pagi raya. Hak ni soalan dia pula, pagi raya tak minta maaf, raya ketiga. Jadi tak apalah, bila mana saja kita teringat, raya tak raya pun di situlah kita minta maaf. Sana tu orang puan ada tu lelaki, biar 2 kali sehari minta maaf. Yang pertama, bila kita bangun pagi, suami kita nak pergi kerja, maka pegang tangan suami, cium dan minta maaf. Nah, neh. Dan yang kedua, bila kita nak tidur. Neh. Kerana apa? Kerana kadang-kadang suami mati dalam tidur. Nah, bangun esok, bukan nama suami, kah ketung lah. Nah, mana tahu matilah tidur. Kalau tak mati suami, mati isteri. Nah, bila juga nak pergi kerja. Nah, kadang-kadang suami pergi kerja, kali terakhir lah dia tengok. Tak balik dah. Balik-balik, duduklah kotor. Nah, kadang-kadang masih minyak dalam kati. Nah, mati. Jadi, pagi sekali nak pergi kerja, minta maaf. Sekarang nak tidur sekali, pegang tangan suami, minta maaf. Dan dalam hadis kata, 10 jari suami, 10 jari isteri, 10 campur 10 jadi 20. Sekali pegang 20 dosa. 2 kali pegang 40 dosa. 3 kali pegang 60 dosa. Betul tak? Balik ni buat selalu. Neh? Bang. No, ustaz kawan. Salah. Itu lagi kita. Bagus. Lepas tu. Dah duduk. Salah. Salah. Dah. Pak pagi dah habis. Salah. Kata mu ni lah baik. No. Neh? Jadi jangan tunggu raya. Tapi kita teruskan dengan budaya kita bersalam pada raya adalah molek. Wallahu a'lam. Jadi ada soalan ni? Ada tanya? Ada? Tapi tanya? Soalan ada? Dia bawa ni. Ada. Bagi dia bayi. Pinjam spek kau. Dia nak? Assalamualaikum Ustaz. Kata dia. Siapa golongan yang tak boleh berhari raya? Pertanyaannya. Saudara, orang ni tanya, siapa golongan yang tak boleh berhari raya? Golongan yang macam mana tak boleh berhari raya? Ha, baik. Hari raya, hari kemenangan yang Allah beri kepada orang Islam. Dua kali setahun. Raya korban, raya puasa. Soalan ni, siapa yang tak boleh berhari raya? Tak boleh tu dua. Tak boleh, tak mampu. Tak boleh, tak patut dia berhari raya. Golongan yang pertama, dia tak boleh berhari raya. Memang dia nak berhari raya, tetapi dia tak mampu nak menyambut hari raya. Iaitu seperti banduan di penjara. Duduk dalam penjara. Nak raya ke mana? Nah, duduk dalam sel gitu. Nah, ataupun orang miskin yang tak mampu nak beli baju raya, nak beli seluar raya, tak mampu nak buat rumah, nak buat kuih dan sebagainya. Ini golongan yang naif, yang sepatutnya nak kita bantu. Ataupun orang sakit. Nah, orang sakit di hospital. Nah, orang masuk hospital, masuk wad 3 hari belum raya, dah hari raya boleh beraya, duduk congok situ. Nah, tak boleh nak berhari raya. Walaupun dikira dia menyambut hari raya, tapi atas bed hospital. Cuma kelebihan yang orang, kita tanya orang lah, orang yang beraya dalam wad, untung dia, dia dapat banyak duit raya. Haa, itu untung. Nah, macam mochi-mochi kan. Mochi-mochi kalau hak tua-tua sikit, kalau dia boleh masuk wad, suka sangat dia. Nah, masa dia duduk ke rumah, apa dah WBT ni? Nah, dia macam, duduk gobek siri. Tak ada orang nak WBT. Cucu dah balik-balik. Nah, tapi kalau masuk, kalau sakit, masuk hospital, oh, suka sangat dia. Mari seorang awak olima tu, sekut mari, tu sekut jatik, sekut jagung. Oh tu, iwa hepa. Oh tu, orang anggur pun. Oh tu, dah ingat orang anggur, iwa takar saja. Nah, nak balik anu 5 riyal kalau berada sikit 50. Ha ni ni 40 50. Nah, jadi seronok. 6 hari ya. Doktor kata, "Makcik, boleh balik dah makcik. Makcik molek dah, sihat dah, segar molek dah. Nampak? Ha, darah molek, air kecing molek, ha, semua molek belaka dah." Makcik dia kata, "Oh, doktor dia duduk sekali lagi dia." Ha. Dia nak 2 hari lagi. Sebab apa? Pasal duduk di rumah tak UIT. Dia diwak beri piti, beri piti, salam, salam, salam. Mesin lagi je, muka batang bilang piti. Nah, hari duduk, 480. Nampak? Jadi, ni golongan yang tak mampu berhari raya. Maka kita jangan lupa. Golongan yang kedua ni yang kita nak boh. Yang tidak patut berhari raya. Siapa? Golongan yang munafik ni. Mereka mengaku Islam. Sibuk puasa, sibuk beraya. Mereka jugalah yang menentang perjuangan Islam di atas muka bumi Allah. Betul tak? Dia penentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia beraya juga. Ni terpelik, tak pernah sabar. Orang nak laksana huduk, dia gihina huduk. Dia kata huduk tai kucing. Tangan kaki boleh waksuk. Hukum huduk ni layak tohuk dalam lokan. Patut letak dalam muzium. Tapi dia juga yang berhari raya. Itu yang pelik ni. Patut tanya, mung kamu orang lawan huduk ni, ha, ya? Dia pun raya kot beri. Lepas tu buat raya lain lah. Mung sama dengan Jepung, raya Jepung. Nah, tapi dia tak muka tak malu, yang menentang perjuangan ulama' masih nak berhari raya. Nah, pada hari raya ini Allah yang mewajibkan huduk. Yang menentang perjuangan Islam di atas muka bumi, sibuk nak raya, padahal hari raya adalah untuk perjuang-perjuang mujahidin-mujahidin Islam. Nah, yang tidak suka tengok Al-Quran dan hadis tertegak dalam negara, nak beraya juga pasal muka tak malu, padahal mereka menentang ulama, tak suka Quran, tak suka hadis. Kalau ada orang ceramah, dia tukang siap poster. Kalau orang letak banner ada pokok-pokok agama, dia tukang kerak tali. Tapi kalau ada hak wayang kulit, mana ada kebarat, hak joget, tepek di pokoknya, 6 bulan tak cabut lagi. Sapa kuning tu. Nah, kita tengok hak di kebarat. Tepek di kebarat wanita. Nampak bila ni? 3 mah ulama tu. Adik wani. Nih, lama tu. Munirah. Nih, lama tu tu. Tak payah nak cabut. Tapi kalau hak ni, minggu depan nak ceramah, kerak mulai-mulai ada, bawa putih. Nah, mana tak suka tengok ulama' menang, suka tengok orang zalim menang. Tapi bila raya, dia sibuk sekali. Bih pada Tok Guru pergi raya. Siap ni spek hitam ni. Kau lawan Islam, spek hitam raya. Oh, duk tersembah. Macam lembu duk tabeng. Nah, Ha, ini golongan yang kita minta jauh, yang mereka ini tidak patut berhari raya. Muhasabah diri, patut tak berhari raya? Kerana hari raya ini untuk orang-orang yang taat pada hukum Allah. Baik, kita nak panggil lagi seorang. Nek, yang ketiga. Seorang ni lah. Adik harap. Soalan lagi. Baik. Mana soalan? Kita kena panggil orang ni, kita tak mau sebut nama. Nek? Ha, kita tak mau sebut nama. Nek? Ha. Kita tak mau sebut nama. Kita nak panggil dia naik untuk. Kerana dia ni tetamu istimewa. Tadi kita tak tahu. Sekarang kita tahu dia ada. Memang tak betah. Nek? Ha. Ha, ni abah ni. Sesa. Bagi dia mic nak kuat sekali. Ada mic. Oh, dia warna putih dia. Diam belaka. Ches. Baik, kita tak mau tanya nama lagi. Pegang aja dulu. Buka mulut. Sangat-sangat istimewa. Nah, sampai ke Singapura, Brunei, Indonesia sudah kenal. Dan semalam jumpa dengan seorang apa benda ni, rakyat Terengganu yang duduk di apa benda ni, dua hari lepas, yang duduk di Scotland. Oh. Dan kenal dia melalui YouTube. Oh, ni orang hebat ni. Apa dia pakai baju Melayu dengan pih tu kan? Dia pakai baju Melayu dengan pih, kamu kenal. Jadi dia ni lama dah neh popular. Malam ni kita nak highlightkan dia sikit lah neh. Pasal tak pernah naik atas, pernah naik atas tak jadi. Lepas tu nampak macam joget kat pampai pun. Pelanduk dua super tak? Pelanduk dua super. Pelanduk dua super. Ya, mana hak tula pelanduk tu. Jadi ramai sangat orang tanya dalam Facebook, dalam internet, ustaz, bila ustaz mengajar, bila ustaz sebut nama hak tiga huruf tu, dia akan bunyi bunyi belakang. Ha. Neh, siapakah orang itu? Nah, ha, jadi sekarang ni ada di atas pentas. Jadi kalau kita nak cari dia, tak payah tanya nama apa semua, kita sebut saja JKK. Dia naik satu dah, dia bunyi satu dah. Ah, inilah orang dia. Nah, jadi tujuan kita promo ini mana-mana ada hak berasa nawat natu. Nah, silakan orang yang baik, handsome. Nah, dan dia ni kalau menatu untuk tua dia kayak gini memang tak susah hati. Tak ada waktu berduka cita. Nah, hari tu, mana-mana dia bunyi gitu sama. Nah, ada orang kata apa dia jadi bunyi gitu, dia tak boleh. Kalau kita kata jawatan kuasa kampung, tak bunyinya. Hari itu kita test kali dia. JKR. Ya. Tak juga. Nah. Tapi bila JKK. Dia tak boleh sebut. Mudah percaya. Lepas setok. Itu istimewa. Dia ada one only. Spesies yang terakhir. Tak ada dia lah, tak ada lah. Nampak, memang istimewa. Dia ngajar, dia bunyi orang yang tak pernah dengar, paling tengok ni. Tarik, mana si bunyi? Pelik ni. Nampak, mana efek dia tu pelik. Nampak, dalam notebook tak ada. iPad tak bunyi gitu. Nah, nak. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar lah kuliah saya. Tak ada dengar lah. Inilah kan dia. Dia bunyi tu ikut. Ikut. Kalau kita kuat, dia kuat. Kalau kita slow, dia slow. Hari tu kita buat slow. Dia keke. Dia tak ada. Aku tak ada. Waktu. Nampak tak? Nama apa nama? Orang Muhammad Junaidi. Muhammad? Junaidi. Junaidi? Yeah. Oh, comel nama. Nah, macam main lopak galuh. Jadi, bangla. Nah. Asal orang mana, Asal? Wakaf Beruas. Wakaf Beruas. Oh, cakap KL. Ile. Pakai KL, wakil peruas. Sikit-sikit. Lama-lama jadi banyak. Lelah ni, cakap lu. Aku tak boleh tepi main. Umur berapa umur? 38. Muda. Oh, muda. Kita dah ingat 32. 38. Alhamdulillah. Nah, bila akan melangsungkan perkahwinan? Tahu. Macam orang tadi juga. Jadi orang lain hidup cara benda lain. Tak tahu benda kau tu. Dulu biasa jadi JKK. Awak dah dia kata. Dia sign kontrak dengan saya. Macam gitu. Jangan kacau. Nyanyi ke dia? Pasal pedih sekok dia. Nampak? Bilek. Bilek. Baik. Rasa suka tak naik atas pertahanan ni? Suka tak? Debar tak? Debar. Kalau suruh nyanyi lagu boleh tak? Tak boleh. Taubik tak? Taubik. Kalau bertubik, lagu boleh nak nyanyi. Kalau bertubik. Orang minat sekali dalam Malaysia ni, kalau penyanyi Melayu, siapa? Saling. Saling. Saling Baci. Ya? Saling Iklim. Saling Iklim. Oh, lagu benda orang minat kali? Suci dalam debu. Suci dalam debu. Memang minat. Memang ada tersentuh dengan lirik tu. Ada buat sikit. Ya. Yeah. Oh, mana pernah perah ni? Ada buat. Ya. Yeah. Yeah. Oh, pernah perah. Mana tak akan kahwin sampai bila-bila? Tahu pun. Hey. Adik comel seorang. Anak dia kekit. Tak boleh keluar dah malam ni. Boleh keluar dah malam ni. Aduh. Jadi pasal apa yang jadi? Ada orang nak tahu lah. Saya tahu dah. Soal siapa bila kita sebut tiga patah tu ia jadi bunyi tu. Sebab apa? Orang nak tahu ramai. Jadi kalau boleh jawab molek lawak nanti dulu. Pasal dia ayah nakal sangat ke atau ada kena kesuah ada yang cerita ni. Tak kena orang dia jadi main suka diri. Suka diri akhir. Kena semua boleh-boleh. Kena. Boleh-boleh sikit. Dia ni jadi parok. Biasa lucu sikit. Bik gitu. Baru ni dia gidik dekat bank kata tau. Dekat bank betul. Masuk dalam bank. Orang cerita dia masuk dalam bank. Jadi apa orang kerja bank kena. Dia masuk nak kira nak ambil piti ke tak? Masuk. Nak masuk piti? Yeah. Oh, bagok. Ini nipang. Kalah tak? Piti orang. Okay. Yeah. Ya. Yeah. Bukan piti kambing lah. Jadi orang dalam bank tu panggil JKK. Kuat bunyi dalam bank. Allah Rabbi. Hebat. Kena kajian Adrianu patut beri anugerah ke dia. Kerana dia mana satu daripada efek yang kita ada untuk mempromokkan lagi maknanya jawatan kuasa kampung kemajuan kampung. Dah pernah terima apa-apa bantuan tak? Dulu boleh tak dah? Sebab apa dah boleh? Dah takut muka dia adalah CD ke mana? Muka dia adalah CD? Muka dia adalah CD, tak boleh bantuan tak? Ya. Dulu boleh benda tu? Dalam remaja? Boleh? Berak dua kali. Dah cicak lah. Dua kali? Sekali bayar puyak boleh? 200 lah. 200? 400 tau. Dalam ni, tak ada hal nak pergi buat. Dalam gondi kat gini, daftar tak? Daftar? Tidak? Lepas tu ahli mana? Ahli pas? Ada orang kata orang Baisang? Tak. Ya tau. Ya. Ni tanya ni, yang tertanya ni. Luar je lah, macam Baisan tau. Luar je. Dalam, no. Baiklah. Rasa-rasa umur 40 baru nak nikah ke bila? Agak-agak, Ustaz. Agak-agak? Pasal agak-agak? Dak nikah kau bila-bila kau ni? Kalau dah 40 ha. 40. Ni. Artis-artis tanah air sekarang berhijrah pagi tak? Oh, tu. Eh, artis yang belum berhijrah lagi pendek. Benda macam ni lah. Ha, maknanya benda, maknanya ucapan untuk yang masih belum berhijrah. Kata-kata. Ha. Ini si ai. Ali jangan masuk dapur ni. Ha. Ha. Hari tu sekali bila dia bunyi orang pun pada cari orang hak kenal dah orang tak tengok ah orang kenal dah orang tak kenal akan cari kita nampak ah pasal dia ngadak kita belakang jadi ada satu budak bila dia bunyi itu ada budak cek paling cari dan balik budak tu duduk belakang dia budak tu sapa kat dia dia buat ini betul tak budak tu pun bijak-bijak dia ni. Apa tengok depan ha. Apa tengok belakang. Tengok lelaki skor dia ni. Bisik tak boleh. Jauh boleh. Dia senyap tak ada mic tu. Ha. Sampai keluar air mata pun. Tak ada tengok. Eh? Ha. Dia lebih pada raja lawak ni. Eh? Ha. Ha. Ha. Ha. Sekali nak tengok. Istimewa. Ni bot of man. Dia sambung. Ha. Tengok mana laju. Mana laju. Ha. Dia kekeh. Ha. Baik, ucapan hari raya kepada kawan-kawan dan yang dikenal. Ya, ucapan hari raya kepada siapa? Sebuah nama-nama perkuan dah lah. Sejak kek. Nah, kacau anak raya ni. Kacau wala Pak Mo. Eh? Ucapkan nama raya. Ucapkan nama raya. Ha? Siapa-siapalah. Saya ucapkan nama raya kepada ibu saya. Ha. Ha? Jangan kacau. Mak saudara saya. Ha. Abang, adik. Ha, lagi? Dah. Dan siapa yang mengalir lagi saya? Dah segala yang mengalir dia. Termasuk gadis istimewa itu. Ya, ya. Ya. Dengan ucapan? Terima kasih. Terima kasih. Tahniah. Kerana meriahkan akan program kita pada malam ini. Terima kasih daripada Bambok. Kena buat lagu satu lah Ustaz JKK baju. JKK sambut okey hebat sama kali dulu saya ingat pun saya dengar CD Ustaz siapa saya pegang balik saya ingat memang gimmick rupanya memang gitu oh hebat tu kuasa Allah tak pernah jepom dah pelik orang yang tu isteri dia kaki. Oh, antara tujuh benda ajaib dunia ni salah satu. Isteri dia untung lagi. Pasal dia tak ada nak nusuk. Dia nak nusuk kan? Tinggi kata nak dia tak tubik. Nak tubik minum air ke apa? Dah, isteri dia tak boleh tubik. Nak dia tutup api, tubik jalan. Isteri kata, duane nusuk ni. Tak payah, isteri kata dia kaki. Tutup. Bunyi selalu tau. Kalau apa? Kalau apa jaket paket tu? Atau tak sebut? Mana nak cari senang? Atau tak sebut? Atau tak sebut jaket rasa? JKK. Aduh ya. Jaket. Boleh jaket kan? Baik, itu dah. Acara kita setakat pada malam ini kita ucapkan terima kasih kepada berbagai ustaz. Terima kasih kepada kedua artis kita. Terima kasih kepada semua pada malam ini. Terima kasih kepada yang hadir. Dan saya serahkan kembali acara kita malam ini kepada pengacara majlis atau ustaz ada kata-kata penutup, ahli kata-kata, ahli kata-kata penutup, kata-kata penutup. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Tak habis lagi. Terima kasih saya kepada semua orang muda yang datang malam ini menyokong ulama, dan juga terima kasih juga kepada penganjur kerana sudi menjemput saya untuk malam ini. Dan saya merasa amat gembira kerana ramai yang datang malam ini adalah untuk berkumpul mendapatkan ilmu dalam majlis yang kita raikan pada malam. Terima kasih kepada semua, terima kasih juga kepada ustaz yang memberi pengajaran banyak ilmu dan juga pengetahuan untuk saya dan semua yang hadir pada malam ini. Saja. Assalamualaikum. Silakan happy kata-kata. Assalamualaikum kepada kita semua yang sama-sama hadir pada hari ini. Semoga kita diberi petunjuk, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menempuh liku-liku perjalanan dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua datang malam ini. Minta maaf jika ada silap dan salah. Dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam usaha kita untuk memenangkan negara kita dengan pemerintahan Islam. InsyaAllah. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua umat Islam, istimewanya yang berada pada Padang Batu 10 pada malam ini. InsyaAllah istimewanya orang-orang muda, orang muda geng kita, ingat kita adalah tentera-tentera Allah. Kita akan bantu siapa saja yang nak menegakkan hukum Allah. Tak kira dia ulama ke, dia bijak pandai ke, cendekiawan ke, dia nak menegakkan hukum Allah di muka bumi, kitalah orang-orang muda sebagai tentera Allah. Pilihan raya ke, sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, pastikan kita akan bersama dengan ulama-ulama, dengan tok-tok guru, walau apa jadi sekalipun. Semua sekali, geng motor, geng kereta, geng bola, geng apa benda ni, lagu, geng gitar dan seumpamanya, kita bersama dengan ulama, kerana syahid adalah cita-cita kita. Dan sekarang saudara kita di Syria bangkit bersama-sama kita untuk juga menenggelamkan kebatilan yang ada. Dan kita jangan lupa kita sedang duduk dalam negara yang penuh dengan kebatilan. Maka kita ingat, kita sentiasa, aku adalah tentera-tentera Allah yang akan membantu menolong ulama, membantu semua program-program Islam kerana-Mu ya Allah. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak, iaitulah bersama dengan para nabi, para ulama, orang saleh di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Kita serahkan kepada pengacara resmi JKK. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada dara Abang Bok Lokman yang telah mempengerusikan majlis kita sebentar tadi. Dia untuk upacara seterusnya dipersilakan kepada Father Ustaz Abdullah Sahimi bin Zakaria, pengarah majlis tindakan DUN, untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan cenderahati kepada tetamu-tetamu kita pada malam ini. Yang pertama dipersilakan kepada Fadil Ustaz Azhar Terus untuk menerima cenderahati. Seterusnya dipersilakan kepada Abang Bok Lokman. Seterusnya dipersilakan saudara Ali Ekspedisi. Dan seterusnya dipersilakan saudara MP Spring. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdullah Sahimi yang telah sudi untuk menyampaikan hadiah cenderahati pada tetamu-tetamu kita pada malam ini. Dengan itu, terakamkan ucapan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu dan juga kepada semua pemuda, tuan-tuan, puan-puan yang hadir dalam majlis kita pada malam ini. Itu mari sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah tenang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makluman kepada semua, diharap dapat jangan meninggalkan kantong syarat. Kita minta supaya di mohon untuk dapat kita kutip sama-sama dengan kepulangan kita. Dan yang terakhir, siapa yang ada kehilangan handset handphone Sony Ericsson, sila dapatkan di pentas.